إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتين عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab al-jami dari kitab Bulughul Maram. Kita masih pada babul adab, bab yang menjelaskan tentang masalah adab. Terakhir kali yang kita bahas adalah hadis An-Nawas Ibnu Sima'an radhiyallahu an tentang masalah al-birr wal ithm. Apa itu kebajikan, apa itu dosa? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-birr adalah husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Sementara al-ithm yang namanya dosa, segala sesuatu yang membuat bimbang hati dan kita tidak suka orang lain melihatnya. Ini yang terakhir kita bahas. Kita sekarang masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanajathnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbincang-bincang tanpa orang yang ketiga. Hatta takhtaliqu binnas, hingga kalian bercampur, berkumpul dengan orang banyak. Artinya kalau ada orang banyak, tidak masalah dia berdua berbincang-bincang. Min ajli anna dhalika yufzinuhu, sebab hal itu akan membuat sedih orang ketiga tadi yang tidak diajak bicara. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim walafzu li muslimin, dan lafaz ini pada Imam Muslim. Khairuddin azzakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab majlis. Adab ketika kita bermajlis, kita sedang duduk-duduk dengan orang lain. Di antara adabnya ialah kalau kita sedang bertiga, tidak diperbolehkan dua orang berbincang-bincang sementara orang ketiga jadi ajak. Itu tindakan yang dilarang dan dinyatakan haram oleh para ulama. Sebabnya apa? Sebab akan membuat sedih orang yang ketiga tadi. Kok enggak diajak bicara sendiri? Alasan yang kedua, membuat orang terisuban, berburuk sangka, jangan-jangan ngerasani, jangan-jangan membicarakan saya, jangan-jangan dikarenakan cuma berdua yang berbicara, sementara dia orang ketiga gak diajak bicara. Barakallahu fikum. Masuk pula dalam larangan ini jumlah lebih dari tiga. Walaupun 10 orang, walaupun 20 orang, kalau ada satu orang yang ditinggal, dia diajak berbincang-bincang, juga dilarang. Misal, antum yang di sini nih, yang jumlahnya banyak nih sekarang, bincang-bincang, satu orang gak diajak, sendirian di samping sana, yang lainnya, Masya Allah, kram gitu. Sementara satu orang gak diajak berbincang-bincang, juga terkena larangan ini. Sebab alasannya sama, membuat dia sedih dan membuat dia memiliki buruk sangka, prasangka buruk. Barakallahu fikum. Lain halnya kalau dia berempat, yang dua orang bincang-bincang sendiri, tidak ada masalah. Kenapa? Masih ada dua orang, dia nggak sendirian, yang memungkinkan bagi dia untuk berbincang-bincang juga dengan temannya tadi. Dari kami ya. Apa ini? Atau lebih daripada itu, 5, 6, 7, 9, 10, banyak orang, dia berbincang dengan satu orang aja, berdua berbincang-bincang, tapi masih banyak orang yang lainnya lagi, tidak ada masalah. Itu kata Rasul, hatta taktaliku binnas, hingga kalian kumpul dengan orang lain. Dari kami ini. Teman-teman ya. Nah, maka di sini Islam mengajarkan kepada kita sebuah etika dalam bermajelis, jangan sampai membuat seseorang itu sedih atau membuat orang itu memiliki prasangka buruk sebab tidak dilibatkan dalam perbincangan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang ada perkara rahasia yang tidak mungkin diketahui banyak pihak, hanya berdua saja yang harus tahu, maka mohon maaf antum di luar saja sebentar, supaya jangan bertiga, antum di luar sebentar, saya mau bicara sedikit, ada rahasia. Berdua ada masalah, sementara yang ketiga di luar. Yang lebih bagus lagi, berbincang-bincang sesuatu yang dianggap rahasia bukan ketika itu, bukan ketika sedang bertiga. Di perbincangan ketika hanya berdua, enggak ada orang lain, sehingga tidak ada yang dikecewakan. Ceritanya, saya mau tanya sama antum. Mari depan dengan saya. Sekarang ada orang tiga, dua orang Madura, satu orang Jawa. Barakallahu. Apakah boleh dua orang Madura ini bincang-bincang dengan bahasa Madura? Orang Jawa aja gak ngerti bahasa Madura. Gak ada yang bicara. Siapa tiga, satu yang ngomong tiga, tapi dia bincang-bincang dengan bahasa Madura. Yang ini orang Jawa gak ngerti. Apakah diperbolehkan? Kenapa gak boleh? Karena bisa memakai bahasa Indonesia, bahasa yang lain, yang bisa dipakai. Alasan gak bolehnya? Ya karena tetap membuat seusur. Nah iya, alasannya sama. Paham ya? Membuat yang bahasa Jawa tadi yang enggak ngerti bahasa Madura curiga, ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Kayak gitu ya. Bicara apa ini? Jangan-jangan. Sedih dia dan mengundang prasangka buruk. Sehingga enggak boleh. Terdam ya. Lain perkara kalau banyak orang ramai begini, ada dua orang bahasa Madura sendiri ada masalah. Barakallahu fi, masya Allah. Nah, ya. Nanti ada orang bertiga ini, yang dua orang pakai bahasa Arab ngomongnya. Nah, yang ketiga ini, ya dikit-dikit lah ngerti bahasa Arab. Bodoh banget ya enggak, ngerti banget ya enggak. Satu kalimat-kalimat yang ngerti, ana, anta, antum yang ngerti ini. Apa kan dalam bahasa? Bahasa Arab itu bisa berburu ini. Arab, orang Arab kan orang-orang Arab. Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan sebabnya sama, sehingga tidak mesti terkait dengan perbincangan dua orang, tetapi masuk di dalamnya perbincangan dengan bahasa yang berbeda. Paham ya? Itu kalau dia berbicara. Ini adab yang pertama dari adab-adab majlis. Sekarang adab yang kedua disebutkan dalam hadis yang setelahnya lagi. Qala al-Hafidz rahimahullah wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. Tidak boleh seseorang membangunkan orang lain dari majlisnya, kemudian dia duduk di majlis tadi. Tidak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi yang benar dia mengatakan tafassahu wa tawassa'u. Tolong dilonggarkan majlisnya, coba dilonggarkan, apa gimana bahasanya, rapat-rapat, minta tempat, dilonggarkan. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ini adab yang kedua. Jadi adabnya kalau majlis itu sudah ada yang menduduki, maka tidak boleh orang lain yang datang belakangan nyuruh dia pergi. Belakang pergi. Bangun. Bangun, ternyata dia yang duduk di situ. Itu tidak boleh. Dengan riwayat ini hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Satu, menimbulkan apa ya Pak? Hah? Kejengkelan, kebencian, kedongkolan, memancing permusuhan, kebencian dan segala macam. Dua, menunjukkan kesombongan orang tadi yang meminta orang lain berdiri. Nah gitu, menunjukkan takabur orang yang merasa tinggi hati, semena-mena dia menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini tindakannya haram. Barakallahu fikum. Dikecualikan. Nah, ada pengecualian. Dikecualikan. Kalau majelis itu, tempat itu adalah tempat yang dia sudah pakai duduk sebelumnya. Aneh, dia sudah duduk di situ sebelumnya dan dia tinggal sebentar. Mau kembali lagi. Ternyata ada orang lainnya memakainya, maka dia boleh berhak untuk meminta orang lain tadi berdiri. Itu disebutkan dalam keterangan dan riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. Halo Wale. Pengecualian yang kedua. Pengecualian yang kedua. dikecualikan kalau tempat duduk tadi memang dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Memang disiapkan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Maka ketika ada orang lain yang duduk yang bukan orang khusus tadi, maka boleh diminta berdiri. Misal pada acara walimatul urus, pada acara walimatul urus, assalamualaikum, itu kan biasanya paling depan dikasih apa? Dikasih kursi-kursi, sofa-sofa, ya, kursi-kursi rumah. Untuk siapa biasanya apa? Untuk siapa biasanya? Untuk siapa? Untuk Pak Lurahnya, untuk Pak Camatnya, untuk tamu-tamu kehormatan, gitu ya? Hah? Untuk para bini sepuh, untuk para kiai, untuk para ustaz dan segala macamnya di depan. Tamu undangan yang lain di belakangnya. Pakai apa? Kursi plastik. Nah, gitu ya. Itu pada umumnya. Sehingga majelis yang paling depan tadi memang dikhususkan untuk orang tertentu. Kalau ada orang yang duduk di situ dan dia bukan orang yang dimaksud, maka tuan rumah boleh untuk meminta dia berdiri. Maaf Pak, Bapak di sana duduk. Ini duduknya Pak Lurah. Tidak boleh dia mengatakan, loh, saya sudah duluan duduk di sini, hukumnya haram nyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Nah, itu salah kaprah dalam memahami haji. Terus ya, itu hukum asal memang, tapi ada pengecualian. Terus ya, ada pengecualian. Prinsipnya kalau kita nasehatullah, yang namanya majlis itu hukum asalnya mubah. Kalau mubah bisa dipakai oleh siapa saja. Kaidahnya man sabaqa ila majlisin fahuwa haqqu bihi. Siapa yang lebih dahulu datang di sebuah majlis, maka dia lebih berhak untuk menempatinya. Ceritanya, maka yang belakangan menyesuaikan tempat aja. Paham saya? Saya tanya, misal majlis ilmu seperti ini, ini semuanya mubah, bukan tempat khusus untuk seseorang. Sehingga prinsipnya siapa yang duluan datang di depan, depan, depan, depan, depan, depan. Yang belakangan di mana? Di belakang, sesuai dengan urutan majlisnya tadi. Itu faedah asal. Ketika ada seseorang yang sudah duduk di tempatnya, tidak boleh disuruh berdiri. Maklum ini ya, tidak boleh disuruh berdiri. Kalau kepingin di situ, minta diperluas, tafassahu, minta duduknya diperlonggar sedikit, di situ nggak ada masalah. Sedangkan ya, bisa dipahami para pelaku. Kecuali kan tadi, kalau memang ada tempat khusus untuk orang tertentu, maka diperuntukkan untuk orang-orang tertentu tadi. Kalau orang yang tadi sudah menempati sebuah majlis duduk, dia pergi dari situ, dilihat. Kalau dia perginya sebentar untuk kembali lagi, maka dia lebih berhak dengan tempat haji. Tapi kalau dia lama perginya, maka tempatnya mubah lagi. Free kembali, free kembali, tidak ada yang memiliki tempat tersebut. Barakallahu fiik. Halo Allah, saya difahami. Barakallahu fiik. Begitu pula di masjid dan segala macamnya, semua yang namanya majelis itu mubah hukum asalnya. Siapa yang duluan datang, dia yang paling berhak. Saya mau tanya sekarang, apa hukumnya menghajus majlis? Bahasa Arabnya itu hajzul majalis. Terjemahnya booking majlis. dia belakangan datangnya telat mesti, tapi dia booking. Pokoknya saya harus di sebelah kirinya ustaz. Di sebelah kanan ini memang mejo. Sebelah kiri. Saya di sebelah kirinya ustaz. Sudah saya booking. Sebelah kirinya ustaz. Saya booking. Tanya apa? Saya booking. Sebelum mulai taklim itu. Wah, dianya di tempat. Dia masih di rumah. Entah dia masih nyari makan malam, malam-malam masih makan malam, masih ngurusi anak istrinya segala macamnya, belum datang. Majelis sudah dimulai. Sekarang ya. Kok saya malah menjelaskan. Apa hukumnya kalau begini? Hah? Apa hukumnya booking majelis macam itu? Apa hukumnya? Hah? Kenapa tidak boleh? Dia terlambat, masya Allah. Dia terlambat. Dia bukan orang khusus. Yang dibahas sekarang bookingnya, bukan terlambatnya. Apa hukum booking majlis seperti itu? Apa hukumnya booking majlis seperti itu? Ya Allah, berserah. Hah? Apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Tidak ada yang dibayar. Hah? Gimana? Tidak ada yang dibayar. Tidak ada yang dibayar. Nah, kalau dia bayar panitia gimana? Dia, mau saya booking. Bayar berapa itu? Jawabannya tidak diperbolehkan. Hukum asalnya tidak diperbolehkan memboking majelis. Sebab hukum asal majelis itu mubah, tidak ada yang menempati. Kaidahnya siapa yang duluan, dia yang paling berhak. Angkat ya. Kecuali kalau dia itu sudah di sini, di sebelah kirinya ustaz, sudah datang. Cuma dia punya hajat, entah kamar mandi atau apa gitu, penting. Sehingga dia minta, ini afwan ya, ini tempat saya duduk. Saya bokeh gitu sudah. Saya ada keperluan penting. Saya mau ke hamam atau saya mau sebentar nemui apa begitu. Saya sini lagi. Ya sudah. Emang dia dulu yang menempati, maka dia lebih berhak untuk tempat ini. Tapi kalau dia nggak datang, hanya mengatakan sebelah kiri ustaz tempatnya saya, tidak boleh. Tidak diperbolehkan untuk melanggar etika dalam bermajlis. Melanggar etika dalam bermajlis. Barakallahu fikum. Fala yajuz, maka tidak diperbolehkan. Nah, begitu pula di masjid. Ini pertanyaan sering muncul pada orang-orang yang memang memiliki semangat yang tinggi datang ke tempat-tempat taklim. Semangat yang paling tinggi untuk yang paling depan, semangat yang paling tinggi datang ke masjid, dan semangat yang paling tinggi untuk yang paling depan sofnya. Nah, kalau cuma satu orang yang semangat, lawong, kalau masalah ya. Nah, yang semangat itu banyak. Masjidnya sof paling depan, paling pol 30 orang. Wah, yang semangat ratusan orang, rebutan. Itu perkara yang sangat mulia, berebut sof yang pertama. Luar biasa itu. Supaya dapat booking. Booking. Gimana cara bookingnya? Dikasih meja sama David. Kayak meja nih gono. Ini tempat saya. Ditinggal setelah itu. Pergi dia, entah dia ke pasar, wala dagangan, wala apa begitu. Begitu mendekat posisinya salat, datang paling depan. Adalah ya jus. Tidak lain perkara kalau dia sudah menempati tempat tadi lalu dia tinggalkan karena ada hajat sebentar, maka boleh dia kembali lagi dan itu menjadi tempat yang dia berhak untuk mendapatkan. Mungkin pembahasan booking-booking tempat ini sesuatu yang tidak pernah antum rasakan selama ini ya, Maksud Ustaz booking tempat. Gak usah booking, teko langsung so pertama Ustaz. Nah mesti masjidnya kosong. Nah gitu ya. Lain pembahasan ketika itu di sebuah tempat yang luar biasa, orangnya banyak, semangat-semangat. Itu berebut yang namanya pertama. Berebut yang pertama ya. Itu pemandangan yang bisa kita saksikan ketika di Yaman. Ketika di Yaman, mereka semuanya thullabul ilm, para pencari ilmu semua datang jauh-jauh dari mancanegara, manca wilayah, datang ke ma'had itu untuk yang menghafal, yang merujaah, yang apa segala macamnya, semangat yang paling tinggi, unsur yang paling depan. Kebetulan juga depan itu adalah tempat yang paling depan di masjid tersebut, tempat yang paling depan di tempat taklim tersebut. Karena tempatnya syekh itu di dekatnya imam, sehingga shof pertama sekaligus shof terdepan di masjid ini. Cari. Nah, muridnya ribuan orang, orang satu sofa yang paling-paling cuma berapa ratus orang. Sehingga muncul pertanyaan, artinya seperti itu. Naruh mejanya, orang naruh imamahnya, orang naruh kitabnya, taruh situ, tinggal pergi. Ribut. Begitu ada yang datang, ya kita keluar dari tempat saya ini. Ribut. Ini dibahas di kalangan para masyayikh, diangkatlah pembahasan-pembahasan ada di majlis. Di antaranya hukum asalnya tidak boleh booking majlis. Paham ya? Kecuali kalau memang sudah ada di situ, terus di situ dia tinggalkan sebentar karena sebuah hajat. Masya Allah, semenjak itu ya luar biasa, yang enggak kemana-mana dia. Dan yang punya kesempatan demikian yang masih bujang-bujang itu sing rapi-rapi ya ngomah bookingnya ya barulah itu di sini ya bujang-bujang dari mulai qoblah subuh di situ di masjid itu ya di masjid itu ngapal Qurannya, ngapal hadisnya, ngapal pelajaran wakiyah mulainya qoblah subuhnya sampai saat subuhnya. Pada subuh murojaah lagi segala macam. Sudah begitu waktunya sarapan, tinggal sebentar taruh apa namanya kitabnya atau apanya, langsung lari ke tempat makan, makan, langsung lari ke tempat mandinya, mandi, langsung datang lagi ke situ lagi, murojaah lagi, menghafal lagi, wah begitu. Taruh ke lagi ngantuk, ya di situ tidurnya. Tapi kan tidur sudah. Jadi semua musuh mau dibangun kan? Bangun, taruh lagi imamahnya lagi, ambil air wudhu, balik lagi, terus begitu. Oh jangan, mikir apa? Kalau mikir belajar, tidur, makan, belajar, tidur, makan, luar biasa. Itu berebut. Yang keluarga-keluarga ini, terutama yang namanya hari Jumat, kalau kepingin dapat shof pertama, wes. Jangan mimpi namanya. Berangkat jam 8 pagi enggak datang. Jam 8 pagi itu jam rapet softnya itu masuk. Oh, itu bukan cuma soft pertama, kedua, ketiga, keempat, full kabeh. Nah, namanya keluarga kan yang ngurusi bucu, yang ngurusi anak, yang mbak-mbak, yang kora-kora, yang flonjo, yang tomat, yang bawang, nah gitu ya. Padahal kenapa ternyata mereka sudah qoblah subuh di situ. Enggak kemana-mana, ya murojaah segala macam, ditinggalkan cuma untuk sarapan pagi sama mandi. Balik lagi ke situ. Sampai Jumatan. Itu namanya musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Kalau muncul fenomena semacam itu, baru terasa pembahasan masalah hukum booking majlis itu baru terasa. Ini di kalangan kita orang ini, orang Surabaya ini, bahas booking majlis ya. Oh, booking majlis barangnya. Gak usah di booking. Tokoi telat loh, saat pertama. Allah Ustaz. Kayak gitu ya. paling tidak diilmui para ulama, dikarenakan sudah dibahas oleh para ulama kita. Antum akan bisa merasakannya kalau berada di tanah suci. Nah, di Masjid Nabawi, antum bisa catat sok pertama di belakangnya imam. Wah, hebat ini. Luar biasa itu betul-betul ngangremi majlis ya kan. Nggak kemana-mana, nggak pikir makan, nggak pikir apa, sedunia. Apa lagi? Tinggal langsung ada yang masuk. Itu sok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu susah. Luar biasa. Harus terasa apa hukumnya buat majlis ketika menghadapi kondisi yang demikian. Gitu ya. Ini baru dua adab dari adab-adab majelis yang disebutkan dalam dua riwayat tadi. Adab yang lain disebutkan oleh para ulama kita, adab majelis itu ada sekitar 28 adab. Kita baru menyebutkan dua. Adab yang ketiga, bawakan apa enggak? Bawakan global aja ya, global. Nah, yang ketiga, alla yahdura majlisan fihi mungkar. Tidak boleh menghadiri majlis yang di dalamnya ada kemungkaran. Dan dia tidak mampu untuk merubahnya. Atau apa? Ya, tidak mungkin seorang muslim, apalagi yang ngerti agama, datang ke majlis bioskop. Ya Allah, yang bioskop itu lah apa di bioskop sampean? Itu perkara yang mungkar, kan gitu ya. Mungkin nanti datang ke bioskop mengatakan, ayuhannas, hukumnya haram. Ya antum tendang sama mereka. Gak mungkin antum mingkari, maka tidak boleh kamu hadir di majelis yang itu ada kemungkaran padanya. Bioskop. Apalagi yang mungkar-mungkar itu. Yang mungkar-mungkar, konser-konser musik, lokalisasi, kafe-kafe yang begitu itu, tempat karaoke dan segala macamnya, perkara-perkara yang mungkar, tempat-tempat yang mungkar, tidak boleh, itu hukumnya haram. Tegas, jelas. Barakallahu fikum. Atau yang itu sih terlalu ganas ya contohnya. Atau misalkan majlis tongkrongan di warung, di situ biasa orang ngerokok, jebus-jebus, ya, ya apa ya? Biasa orang main apa ini? Gaplek atau main domino, apalagi yang pakai uang. Perkara mungkar. Dan antum enggak bisa merubahnya. Maka jangan di situ antum majelis. Paham ya? Atau cangkruan di warung-warung. Ada apa namanya? Yang biasa apa namanya? Ngantar-ngantar minuman tapi perempuan itu namanya. Waitress. Waitress. Ya, namanya waitress. Pramusaji. Ya, apalagi di wilayah-wilayah pesisir. Wah, luar biasa itu sudah. Ya, sing ladeni perempuan-perempuan, sing nom-nom. Nah, gitu ya. Mereka cangkruan di tengah-tengah mereka, ada mereka dan segala macamnya. Perkara mungkar. Enggak boleh antum di sana. Tentu banyak contoh-contoh yang lain di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Intinya tidak boleh hadir di sebuah majelis yang di situ ada kemungkarannya dan dia enggak bisa merubahnya. Masya Allah. Adab yang ke? Adab yang berikutnya, an-niyatu salihah fil julus, memiliki niat yang baik dalam majelis. Mungkin dia majelis untuk taklim mengajarkan ilmu, atau dia majlis untuk menimba ilmu, atau dia majlis untuk menemui tamu-tamunya, atau dia majlis untuk memberikan bimbingan orang-orang yang curhat kepada dia, atau dia majlis dengan anak istrinya. Hal-hal yang bermanfaat, perkara-perkara yang maslahat, dan dia niatkan dengan niat yang salihah, niat yang baik di majlis tadi, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlisnya itu majlis yang bermanfaat. Ada yang ke? Ijtinabul julusi fit turuqat. Tidak bermajlis di pinggir-pinggir jalan. Banyak apa sedikit? Di masa kita ya, banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, iyyakum wal julusa fi turuqat. Hati-hati kalian, jangan bermajlis di pinggir-pinggir jalan. Lalu katanya para sahabat, malana buddun hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kita enggak bisa mengelak, itu majelis kami, tempat kami berbincang-bincang di situ. Maka Rasul mengatakan, fa in abaitum illa al-majalis fa'atu tariqa haqqaha. Kalau kamu enggan harus bermajlis, maka berilah haknya jalan. Mereka bertanya, wa ma haqquha ya Rasulullah? Apa haknya jalan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ghadul basar, tundukkan pandangan. Jangan cangkruan di pinggir jalan yang diplototi sing api-api. Tak paham tak? Katanya cangkruan untuk cuci mata. Lho kok cuci mata, itu motori mata namanya itu. Barang-barang itu. Maka ghadul basar, tundukkan pandangan. Wa kaful adza, menahan diri, jangan mengganggu orang lain. Jangan menyakiti orang lain, jangan usil, jangan jahil. Wa raddus salam, menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Wal amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara kebaikan-kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, nahi munkar. Ini lima haknya jalan. Lima haknya jalan. Kalau lima-limanya bisa kamu penuhi, silakan duduk di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau tidak, maka kembali pada hukum asal, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati kalian, jangan majlis di pinggir-pinggir jalan. Barakallahu fiik. Wallahi saleh. Nama adab yang ke? Adab yang berikutnya, alla yujalisa illa salihin. Dia tidak bermajlis melainkan dengan orang-orang saleh. Ini penting ya. Ini berkaitan dengan masalah persahabatan dan pertemanan. Ini berkaitan dengan agama kita, akidah kita, akhlaknya kita. Pilih teman majlis yang saleh. Adab yang berikutnya, ijtinabul majlis alladhi fihi a'da'un lah, menjauhi majlis yang di situ ada musuh-musuhnya, baik musuh yang berkaitan dengan urusan agama, beda pemahaman, atau musuh dalam urusan dunia, misal punya utang, atau apa namanya, memang ada masalah pribadi antara mereka berdua. Itu dinasihatkan oleh para ulama, jauhi majlis seperti itu, khawatirnya akan menyulut emosi, menyulut kebencian, akhirnya apa? Kelahi dan segala macamnya, tindakan-tindakan yang gak terpuji. Kecuali kalau memang diupayakan islah, memang sedang diupayakan islah perdamaian antar dua belah pihak yang bertikai, maka duduk majlis bersama dengan musuh kamu yang punya keras sama kamu, perkara yang terpuji untuk mendamaikan kamu dan musuh kamu tadi. Barakallahu fiik. Wallahi. Nah, yang ke yang berikutnya, at-tahalluqu 'indal julus wal ijtima' wa 'adamut tafarruq, melingkar ketika majelis, ngumpul ketika majelis, jangan tentang perenang, jangan pisah-pisah. Itu adanya. Ya, jangan pisah-pisah tapi berkumpul, menyatu, bikin halaqah, melingkar, barakallah. Itu bukan dalam banyak hadis. Adab yang berikutnya, at-taslimu 'alal jalisina 'indad dukhul, mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang bermajlis ketika masuk majlis tadi. Nah, misalkan dia telat, sudah ada orang di itu majlis, ketika dia datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Adab yang berikutnya, ayajlis ad-dakhilu fi awsa'i makanin yara, orang yang baru masuk duduk di tempat yang paling longgar yang dia lihat. Jangan suka berdesak-desakan atau mendesak orang lain. Ketika sudah rapat, cari yang longgar, cari yang longgar, demikian seterusnya. Adab yang berikutnya, alla yufarriqa baina tsnaini mutajawiraini fil majlis illa biidznihima, tidak boleh dia membelah dua orang yang sedang duduk bersebelahan melainkan dengan izinnya. Misal ada dua orang lagi duduk berdua duduk berdampingan, tidak boleh tiba-tiba kamu di tengah-tengah mereka membelah mereka berdua melainkan dengan izin. Boleh saya di sini tengah-tengah untuk berdua? Boleh. Duduk. Kalau tidak, cari tempat yang lain. Selesai ya. Adab yang berikutnya, adamul julusi wasatal halqah, tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Ini ada halaqah majelis melingkar, tahu-tahu dia datang lompat tak, di tengah-tengahnya dia duduk. Itu kurang etis, menunjukkan kesombongan orang tadi, menunjukkan dia cinta kemasyhuran dan mengganggu orang lain. Boleh. Ya, adab yang berikutnya, al-julusu bi adabin wa khusyu'in wa tawadhu. Duduk dengan adab, dengan tenang, dengan ketawabuan. Ya, duduknya itu berwibawa. Duduknya jangan petenteng gitu loh. Huh? Banyak orang di majelis duduk tahu-tahu kakinya naik di meja. Ada kurang ada. Hah? Atau misalkan duduk di kursi, di sofa, begitu tahu-tahu kakinya naik ke meja. Atau tahu-tahu kakinya gimana ya Pak? Tangannya sambil di atas sofa, kakinya gini. Dan segala macamnya. Jadi tindakan-tindakan yang memang menunjukkan kurang etika, kurang adab, kurang tahu. Adalah ya cu, sehingga duduk dengan adab, dengan tenang, dengan ketawabuan. Yang berikutnya lagi, ijtinabul hay'ah allati qad tankashifu biha 'auratun awratu insan, menjauhi cara duduk yang dengan sebab itu auratnya terbuka. Menjauhi cara duduk yang dengan itu auratnya bisa terbuka, sehingga duduknya yang rapi, yang bagus, yang sederhana, auratnya enggak kelihatan. Adab yang berikutnya lagi, adamu muhawalati tasammu'i hadithil akharin, tidak boleh berusaha ingin mendengarkan perbincangan orang lain. Itu kurang adab. Orang lagi bincang-bincang, ya sudah, itu urusannya mereka. Kalau kamu enggak dilibatkan, ya jangan terlibat. Tidak boleh bagi kita kemudian kepingin tahu ngomong apa orang lagi bincang-bincang, terus nguping-nguping gini, ngomong apa ya. Itu enggak boleh, itu kurang etis. Adab yang berikutnya, adamul julusi majlis syaitan, tidak duduk di majlisnya syaitan. Tidak duduk di majlisnya syaitan. Disebutkan dalam riwayat, setan itu suka bermajlis antara tempat teduh dan tempat yang panas. Tahu ya? Yang ini panas, teduh di tengah-tengahnya, sehingga badannya ada yang kena matahari, ada yang tidak. Itu majlisnya syaitan. Sehingga imam mungkin kamu panas semuanya atau teduh semuanya. Jangan separuh panas, separuh teduh. Itu majlis syaitan. Adab yang berikutnya lagi, al-bu'du 'anil ijtima' 'ala ma yughdhibullah, menjauh dari perkumpulan-perkumpulan atau majlis-majlis yang membuat Allah murka. Kumpul-kumpul untuk riba ngerasani, kumpul-kumpul untuk namimah provokasi mengadu domba, kumpul-kumpul untuk menyebarkan rahasia-rahasia orang, atau yang semisalnya. Tapi perkumpulan-perkumpulan, majlis-majlis yang dimurkai oleh Allah, jangan, jauhi. Adab yang berikutnya, adamul ikhtari minal dhahik, tidak boleh sering-sering tertawa di majlis tadi. Ya kalau tertawa seperlunya atau kalau bahaja. Tapi kalau dari mulai awal majlis sampai akhir majlis isi dulu ketawa-ketawa toh, ngakak-ngakak toh, nah ya sebagainya sih dilarang, kurang etis. Disebutkan dalam sebagian riwayat bisa mematikan hati. Barakallahu fiik. Adab yang lainnya lagi, memperbanyak berzikir kepada Allah dalam majlisnya, memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam majlisnya. Adab yang berikutnya lagi, memperbanyak istighfar di tengah-tengah majlis. Ketika sedang majlis, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih banyak lagi. Jangan lupa yang terakhir, kalau majlisnya bubar, membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya saya tutup memang di sini. Ya dikarenakan sudah selesai, jadi saya tutup dengan kafaratul majlis sekaligus mengamalkan adabul majlis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa adab-adab penting yang harus kita perhatikan barakallahu dalam bermajlis, supaya majlis kita barokah, majlis yang berpahala, bukan majlis yang mengandung dosa atau maksiat kepada Allah. Majlis yang kita gunakan untuk meraih pahala besar nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang membawa rahmat, bukan majlis yang membawa permusuhan dan persengketaan di kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita mulai kan? Iya, bagaimana? Ini hal kopinya bukan. Tapi ya dalam hal ini bukan dalam hal majelis. Iya. Bila kita berdagang di sisi lain dari waktu majelis atau sebelumnya, biasanya dia berdagang di dekat pintu masuk sudah bertahun-tahun. Pintu masuk apa ini? Pintu masuk Dauro. Pintu masuk Dauro. Surah atau majelis taklim gitu. Oh ya, gitu. Jualan di ya, tempat taklim. Iya. Ayo. Ayo, kalau dia terlambat atau enggak. Di tempatnya ada orang lain. Bolehlah kita memerintahkan untuk pertama. Tidak. Se, tempat dia jualan itu memang milik dia? Bukan. Bukan milik dia. Apakah dia menyewanya? Kurang tahu. Kalau dia memiliki tempat itu dengan cara beli, ya memang punya dia, tidak boleh orang lain di situ. Atau dia nggak punya tapi dia sewa tempat itu dalam jangka waktu tertentu untuk dia dagang di situ, ya tidak boleh orang lain di situ, haknya dia. Tapi kalau tidak boleh dia, ya tidak disewa segala macamnya, sekedar biasa di situ. Kebetulan dia terlambat, ada orang lain yang masuk. Yang nggak boleh dia usir, perkaranya mubah. Majlisun mubah. Man sabaqa ilaihi fahuwa ahqu bihi. Siapa yang lebih dahulu datang, dia yang paling berhak. Tidak boleh dia boking stand dagang dalam keadaan tidak dia miliki atau dia nggak sewa. Jelas ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Gimana Pak? Ada masih tertentu penguasa presiden menteri itu sakitan beberapa saat itu oleh panitia dikosongkan itu di beberapa masjid gimana Pak? Beberapa masjid istana di bagian saf itu dikosongkan panitia takmir untuk orang tertentu kayak presiden dan jajaran-jajarannya segala macam. Nah, boleh, tidak ada masalah, boleh-boleh saja, apalagi untuk penguasa. Tapi pada hukum asalnya tidak demikian, tidak demikian. Karena mau ibadah tempat umum, siapa yang tujuan maka tidak. Dan tidak semestinya penguasa secara idealnya ya, tidak semestinya penguasa meminta tempat khusus untuk itu. Sehingga mestinya dia berlomba-lomba dengan masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah, berlomba-lomba dapat saf yang paling tinggi. Tapi kalau tanya dari dia takmir mengatakan maaf, ini tempat khusus untuk Pak Presiden, ada maaf, ini tempat khusus untuk Pak Gubernur, Pak Ikarwo dan jajarannya, tidak ada masalah. Harus kita datang, kita ada ketakmirannya. Mereka punya hak untuk menentukan yang semacam. Tapi siapnya enggak demikian. Ada lagi yang lain? Atau sudah jelas? Memang tinggal diamalkan kok itu. Ngapain? Ada nggak jelas? Apa boleh lihat apa? Apa? Jambi. Ayolah apa jambi loh? Jambi. Masya Allah. Jam setengah tolu dulu bal-balan. Apa tadi? Lail, oye wong dia mulai di luar mana? Allah besar. Ia nggak semestinya doh. Selapo loh. Terus yang ini doh ya. Yang ngerti TV itu apa? Yang ngomai TV. Dah. Allah besar. Tunggu, di rumah nggak ada TV. Di mana? Nobar zat. Dah. Nanti bareng di mana? Neng di, itu di pojok ada teman. Ya Allah, wala kuwata illa billah. Cina belakangnya wong jenggotan teko. Jenggotan juga sarung, jaket, goblok jenggotan teko. Apa itu? Kira mas pelada, si biasa malah pengajian nanti kalau sak nobar, kalau di bari pasti cinti Allah Ista, itu pas pantasnya. Jangan dikira, berarti kalau sore-sore baru saja dengan ganda juga. Allahu Taala Alhamdulillah. Coba. Cukup? Ada lagi yang lain? Belakang? Apa ini menurut salah satu majelis di majelis di kalangan kita maunya itu kan banyak mana ikhwan baru bermajelis itu bahkan awal-awal seperti anak baru bermajelis itu awal-awal dan ikhwan itu banyak berpandangan lain gitu, bahkan sini mungkin kita penampilannya lain daripada yang lain itu dipandang tidak diajak berbicara gitu. Dan dia berbicara ya semestinya ya mestinya kita harus memiliki upaya untuk bisa membuat dia semakin senang ke majlis segala macamnya semestinya bagi orang-orang yang memang baru atau orang awam segala macamnya ya harus lebih diambil hatinya gitu. Harapan kembali berpuluh, berjalan-jalan, segala macamnya. Maksudnya begitu. Tidak boleh begitu ya. Dan jangan dibiasakan hal-hal yang jelek seperti ini. Nah, gitu Bang. Nah, gimana? Pengarisan apa? Majelisnya bagaimana? Di dalamnya ada apa? Kan gitu Pak. Arisannya misalkan arisan yang gak diperbolehkan ya, ya hukumnya haram. Berarti kan arisannya haram. Atau arisannya halal. Ada apa dalam arisan tadi? Kumpul satu ya, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, ya, mbak-mbak, ya, mbak-mbak. Dari siji ikhtilat namanya. Ya gak bisa Pak. Oh gak ada ikhtilat. Ada apa setelah itu? Nah itu tadi itu nobar. Nah, arisan plus nobar atau bareng jam itu jam setengah itu lo begitu mau Allah syurga mestinya nah, gitu ya. Jadi kalau arisannya perkara mubah di dalam acara itu tidak ada perkara yang mungkar, perkara yang apa namanya mubah semuanya tidak ada masalah selama tidak enggak ada unsur pelanggaran syariat. Jadi arisan itu macam-macam ada yang boleh ada yang tidak boleh. Allah Taala alam iswa. Pembahasan lain Ustaz. Wah, banyak lain ini bahaya ini. Jangan membuka bahasan lain nanti khawatirnya bersambung. Gayung bersambung, pakaian gayung nanti gantek-gantek itu. Pembahasan sekarang saja. Enggak ada. Alhamdulillah. Dada kan yang belakang tidak, tinggal diamalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup sekian dan tak ilah guna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.